Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira ba'd. Pada bait wal khulfu fi wawin wa ya'in bihi ma fathun kufi. Ya, disebutkan dalam catatan kaki di situ ada i'rabnya. Ya'rab al-khulfu mubtada fi wawin jar majrur muta'anni bil khulf riyanya ma'tuf 'ala al-waw bi ma jar majrur muta'anni bi mahdhuf khabar muqaddam fathan wa mu'akhkhar jumla al-mubtada al-khabar fi mahalli jar sifah li wawin wa ya wal jumlah min qufi wa na'ibu fa'ilihi fi mahalli raf'in khabar wa huwa qawlu al-khulf. Nah, kalau al-khubari sedikit berbeda dengan i'rabnya. Kata al-khubari bihima di situ bukan khabar. Tapi muta'alliq bi qufi. Muta'alliq bi qufi. Bihima muta'alliq bi qufi bil bina lil majhul. Yani maknanya katanya utubi'a. Utubia diikuti khilaf berarti ya. Nanti disebutin di sini kata beliau bahwa khabar an fathin dan dia kufi khabar dari fatah. Ada ya Arabnya. Sehingga maknanya katanya ju'ila ju'ila tabi'ainilah. Dijadikan wawudannya tabi'ainilahu mengikuti fathah. Datang setelah fathah ma'a sukunihima bersama dengan sukun pada keduanya. Wa fi jawazi hadhima ma'al akhar khulf. Ini maknanya demikian maknanya. Jadi kalau beliau ya harus seperti itu. Berarti fathun pada yang kedua ya. Setelah al-khulf perselisihan fathah. Ya, perselisihan fathah. Kufi bihima yang diikuti dengan bihima itu perselisihan pada wawu dan ya fathah diikuti oleh keduanya itu ada perselisihan itu. Kalau al-khabar demikian i'rabnya. Maknanya tadi wa huwa khabar an fathun ay ju'ila tabi'in lahu wawudannya dijadikan tabi' bi fathah ngikut atau datang setelah fathah ma sukunihima wa fi jawazi hadzihima ma'al akhar khulfun maknanya gitu wa fi jawazi hadzihima ma'al akhar khulfun ya insyaallah maknanya sudah faham lah ya. Khilaf pada wawu dan ya yang datang setelah fathah itu padanya ada khilaf. Nah kemudian masih pembahasan tentang munada murakham wal ajuzah hadif min murakkabin wa qal tarkhimu jumlatin wa dha amrun naqal wal ajuza bagian akhir. Ihdif ya, buanglah min murakkabin dari murakkab munada murakkab yang ditarkhim seperti pada ma'di karib ya ma'di siba wa ya siba berarti ya siba kalau ada orang mamanya khomsah ta'asyar ya khomsah itu. Wa qalla tarkhim jumlah dan sedikit sekali mentarkhim jumlah yakni alam yang dia tersusun dari musnad musnad ilaih atau tarkib isnadi alam yang dia murakkab tarkib isnadi itu sedikit itu jumlah maksudnya wa qalla tarkhim jumlah sedikit sekali mentarkhim jumlah yakni isnad tarkib isnadi wa dha amrun naqal ini mentarkhim tarkib isnadi yang dijadikan nama. Za amrun naqal. Ini amr. Yang dimaksud dengan amr adalah siapa? Sibawai. Amr. Amr ibn Uthman ibn Qanbur al-Farisi. Yang ma'ruf dengan kunyah atau dengan lakab Sibawai. Faham ya? Wal-ajuz zihdif min murakabin. Ajuz bagian akhir. Buanglah dari murakab masji ketika diterkhim. Dan sedikit penterkhiman jumlah. Yani alam yang disusun dari terkib isnadi. Wadha amrun naqal. Dan ini amrun naqal. Ini maksudnya apa? Kembali ke mana? Mentarkhim apa? Jumlah ya. Amrun naqal. Amr yang si bayi menukilnya. Menukil adanya. Ini pemahaman beliau Ibnu Malik ya. Taqaddama anna al-murakkaba tarkiba masjid yurakham. Telah lewat bahwasanya alam yang ditarkib dengan tarkib masjid boleh ditarkhim. Sudah lewat. Arabnya juga insyaallah bisa ya. Di mana Arabnya tarkib masjid? Pada ajuznya itu ya, yang dibuang. Dengan harokat muqaddarah. Ya. Mabni al-dham al-muqaddar. Ya siba. Asalnya waih, ya siba. Arabnya bagaimana? Ya siba. Ya. Ya munada ngufru ala mabni al-dham al-muqaddar ala ala al-mahduf itu. Yaitu pada waih yang dibuang itu. Ya. Kemudian kalau ya khamsah. Bagaimana ya khamsah? Ya khamsata. Ya, sama aja ya dengan tadi. Ya. Adapun al-farra melarang. Mentarkhi murakab dari adad. Ya al-farra. Wa mana' al-farra tarkhim al-murakab min al-adad. Idza summiya bih tatkala ia dijadikan nama, kalau ada orang namanya 15 atau 12 atau yang semisalnya, kata al-farad tidak boleh di apa tarkhim. Kemudian wa mana'a aktsarul kufiyyin tarkhima ma akhiruhu waih. Wa mana'a aktsarul kufiyyin, kebanyakan orang-orang Kufah, ahli nahwu Kufah melarang untuk mentarkhim isim yang akhirnya waih. Iya. Ada juga pendapat yang lain, wa dhahaba al-farra, dan al-farra berpendapat ila annahu la yuhdha, bahwasanya tidak boleh dibuang pada isim yang akhirnya waih kecuali haknya saja. Sehingga pada semisal contoh si bawai hanya dibuang haknya saja. Si bawai gitu, si bawai haknya saja yang dibuang. Iya, ianya enggak boleh dibuang dengan wawunya. Kemudian kalau isna asyara, ada orang namanya isna asyara atau isna ta asyarata. Ada orang namanya ini isna asyara, isna ta asyara. Ketika dia dijadikan munada murakham, maka dibuang alifnya bersama al-ajuznya dibuang. Al-ajuznya dibuang asyara, alifnya pun dibuang. Sehingga jika dikatakan yasna, yasna tanpa alif, yasna tanpa alif. Yasnata tanpa alif. Sebagaimana keduanya dibuang, alif dan ajuznya dibuang, atau alifnya dibuang, ma'annun fi itnan wa itnatain. Ma'annun bersama itnan dan itnatain. Kalau ada orang namanya itnat, itnan, kan itna. Yasna, dibuang alifnya dan nunnya. Yasnatain, yasnatan ya. Yasnata, sama itu juga. Ya, kalau ada itu, cuma bahasanya gini jarang ya. Saya sekitar tahu aja lah. Kalau ada orang namanya, kita ada enggak yang namanya yasna asyara? Enggak ada ya. Kalau terkhim ya kayak gitu, yasna, yasnata. Sebagaimana isnan, kalau ada orang namanya isnan, dibuang alif dan nunnya, yasna. mudhaf ilainya seperti nun ya posisinya. Fataqul, engkau katakan pada ma'di karib, ya ma'di, ya ma'di, ya harfu nida mabni ala sukun, ya ma'di, ma'di munada mufrul alam, mabni ala dham al muqaddar fi al mahdhuf itu ya, ada yang mahdhuf. Atau ma'di bisa didhamma ya, ma'di karib berarti mabni ala dham gitu ya, fil mahdhuf fi mahali nasbin, ma'di karib bisa kan, ya mabni min sharaf. Wa taqaddama aidan anna al murakkab tarkiba isnadin la yurakham, sudah lewat juga bahwasanya isim yang ditarkib dengan tarkib isnadi tidak boleh diterkhim. Ya wa dzakaruhu anna yurakham qalila, dan beliau sebutkan di sini bahwasanya isim yang dibentuk dari tarkib isnadi diterkhim tapi jarang. Beliau juga menyebutkan Ibnu Malik bahwasanya Amr yakni Sibawai tadi namanya Amr, Amr Ibnu Utsman. Amr Ibnu Utsman apa? Tadi Ibni Qanbur Al-Farisi, orang Faris, Persia ya. Wa hadha ismuhu, itu namanya. Wa kunyatuhu Abu Bishr. Wa sibawaihi laqabuh, sibawai laqabnya. Bahwasanya Amr menukil zalika anhum, adanya itu dari orang Arab. Adanya penamaan, adanya terkhim pada apa? Nama yang diambil dari terkib isnadi. Walladzi nafsu 'alaihi sibawaihi fi babi terkhim anna dzalika la yajuz. Dan yang di kata asy-syarih di sini walladzi nafsu 'alaihi sibawaihi, dan yang ditegaskan oleh Sibawai pada bab terkhim ya anna dzalika la yajuz, maksudnya itu tidak boleh gitu. Wa fahimal musannif 'anhu, sedangkan musannif memahami dari Sibawai dari kalamnya fi ba'di abwabin nisab, pada sebagian bab-bab tentang nisbah jawaza dzalik, bolehnya hal itu. Jadi pada pembahasan tentang nisbah beliau Ibnu Malik mengambil kesimpulan bahwasanya beliau membolehkan. Iya, untuk apa? Di terkhim alam yang tersusun dari terkib isnadi itu. Fataqul, maka dikatakan fi ta'abbata syarra yata'abbata, yata'abbata. Sebutkan dalam jad ngakil situ. Wadzalika annahu qala, hal itu dikarenakan Sibawai berkata di dalam Alkitab, hadza babul idhafa ila alhikayah. Ini bab idhafah kepada hikayah. Ya. Idhafah kepada hikayah, kepada ya nisbah. Fa idza adafta ila alhikayah, apabila engkau idhafahkan isim kepada alhikayah, hadzafta wa tarakta almasdar, maka engkau buang. Ya. Wa tarakta almasdar, engkau buang. Apa yang dibuang? Idza adafta al-hikayah hadzafta wa tarakta as-sadr, engkau melakukan hadzaf dan kau biarkan as-sadrnya. Di manzilati Abdul Qais wa 15 haitsu lazimahu al-hadzaf, di mana ketika dijadikan diidhafahkan kepada hikayah dijadikan isim nisbah lazimahu al-hadzaf, dilazimi adanya hadzaf pembuangan dan dibiarkan sadrnya sebagaimana itu juga melazimi. Ya. Melaziminya. Wadzalika qauluka, hal itu contohnya ucapanmu fi ta'abbat, fi ta'abbat syarra ta'abbati, itu lihat dihadaf gitu syarranya, apabila engkau idhafahkan kepada bahikayah pada yang nisbah itu ta'abbati namanya al-mansub ila ta'abbat syarra itu. Wa idulluka ala dzalika anna min al-arab man yufridu, ini menunjukkan bahwasanya di antara orang Arab ada yang menyendirikan ta'abbat tanpa syar. Fa yaqul, sehingga dikatanya ta'abbatu aqbil, wa ta'abbat aqbil. Fa yaj'alu awwal mufrada, dijadikan awalnya sendirian. Fa kadzalika tufridu fil iqamah. Demikian pula kau sendirikan ketika ia dijadikan nisbah. Qultu wadhihun anna kalam, jelas bahwasanya kalam Sibawai la sya'na lahu bitarkhim, tidak ada kaitannya dengan tarkhim. Ini pembahasan tentang nisbah gitu. Wa qaulul Arab mabbutun bi dhammit ta. Sedangkan ucapan orang Arab sendiri diharokati dengan dhammah. Kalau tarkhim ini fathah gitu. Tabata. Ya. Sehingga tidak ada tarkhim. Cuma Muswani memahami pada bahasa nisbah yang disebutkan oleh Sibawai, yaitu bahwasanya tabata syarr karena disendirikan, ya diputus dari yang setelahnya ketika dijadikan isim nisbah, maka ketika dia pun boleh ditarkhim gitu. Ya, ditarkhim berarti dia juga boleh. Itu wa fahima al-musannif anhu darinya. Ya, musannif memahami dari Sibawai, dari kalamnya pada sebagian bab nisab nisbah bolehnya mentarkhim tarkib isnadi. Sehingga dikatakan ta'abbata syarra ya ta'abbata. Tapi kelemahannya tadi tidak ada kaitannya katanya. Orang Arab sendiri mengharokatnya dhammah ta'abbatu ya ta'abbatu. Ya, al-muhim kalaupun ada itu sedikit. Ya, sedikit, sangat sedikit. Ya, dan sini kita tanyakan. Sadr bukan masdar, lawannya ajuz. Kalau sadr itu kalimat yang pertamanya. Kalau ajuz akhirnya kayak ma'di karib, sadrnya ma'di. Iya kan? Ajuznya karib. Hadra maut, hadranya sadrnya maut, ajuznya. Tufriduhu bil qawmah. Ya. Bukan tafruduhu, tufriduhu. Fa idza adafta ila al hikayah, apabila engkau idhafahkan tarkib isnadi kepada hikayah, seperti kepada ya nisbah sepertinya. Hadafta, engkau buang mudhaf ilaihnya wa tarakta sadra, engkau biarkan sadrnya saja. Ya. Bi manzilati Abdul Qais, seperti posisi Abdul Qais dan 15. Haitsu lazimahu al-hadaf, di mana ia ketika didhafakan mengharuskan adanya pembuangan. Ya. Kama lazimah, sebagaimana itu juga melaziminya. Melazimi Abdul Qais dan juga 15. Abdul Qais. Wadzalika qauluka, dan itu contohnya ucapanmu pada ta'abata syarr. Ta'abata syarr. Dikatakan ta'abbati, dibuang apa? Ajuznya. Ta'abbati. Wa idullu ala dhalik, dan itu ditunjukkan oleh bahwasanya sebagian orang Arab menyufridu, ada yang menyendirikan, menyendirikannya. Fayaqul ya ta'abbatu akbil. Ya ta'abbatu akbil. Ya. Faya jalul awal mufrada, maka dijadikan yang pertama sadarnya sendirian. Fakadhalika tufriduhu fil iqamah. Demikian pula engkau sendirikan fil iqamah. Allah alam di sini maksudnya apa? Yang jelas Ibnu Malik memahami dari pembahasan yang beliau bahas dalam bab nisbah, bolehnya pula untuk mentarkhim apa? Untuk mentarkhim ya alam yang tersusun dari isnad, tarkib isnadi gitu. Karena pada pembahasan nisbahnya boleh dibuang kan, berarti pada pembahasan ya munada pun boleh dibuang gitu. Sedikit, dari mana sedikit? Ya karena tadi disebutkan Sibawai melarangnya kan. Sebelumnya kemudian soal Sibawai juga bitarakhim anna dzalika la yajuz, tidak boleh. Kemudian pada pembahasan nisab sepertinya menunjukkan boleh gitu. Sehingga itu sedikit adanya. Wallahu a'lam. Kemudian ya kalau mau lebih selamatnya enggak usah digunakan. Ya. Karena si bahasa sendiri tidak secara tegas ya membolehkannya. Itu isim babnya Ibnu Malik ya. Bahkan dengan tegas di dalam bahasa tarkhim si bahwe apa? Melarangnya. Kemudian wa inna waita ba'da hadzin ma hudzif fal baqi sta'mil bima fihi ulif. Apabila engkau meniatkan setelah pembuangan, setelah tarkhim, meniatkan apa? Ma hudzif, huruf yang dibuang. Ma itu mafulari nawaita, sehingga terjemahnya apabila engkau meniatkan huruf yang dibuang setelah ia dibuang, falbaqi istamil bima fi ulif, maka sisanya gunakanlah. Ya, sisanya gunakanlah. Bima fi ulif, sesuai dengan apa yang ia tersusun padanya. Ya, dari harokatnya tidak mengalami perubahan, maksudnya sukunnya, huruf sahihnya dan illahnya tidak berubah gitu. Ini berarti logonya siapa ini? Ya, logo itu man yantadhir. Ya. Fal baqi sisanya yang tidak dibuang seperti ya Fatimatu ya. Dari ya Fatima gitu. Ya kan? Sisanya dibiarkan seperti keadaan semula gitu. Seperti belum ada apa? Pembuangan. Paham? Falbaki maka sisanya istamil, gunakanlah bima fi ulif, sesuai dengan apa yang ia tersusun padanya. Dari sisi harokatnya atau sukunnya tidak berubah, huruf sahihnya dan illahnya tidak berubah. Ini mengisyaratkan kepada logonya siapa? Man yantadhir. Ya. Dan ucapan beliau di sini disebutkan, wa inna waita ba'da hatin wa hadif, jika engkau meniatkan setelah pembuangan huruf yang dibuang itu menyakup pembuangan satu huruf ataupun dua huruf, ya kita lewat pembuangan kadang satu kadang dua huruf. Kemudian waj'alhu in lam tanwi mahdhufan kama, ya waj'alhu in lam tanwi mahdhufan kama law kana bil akhir wab'an tumima. Waj'alhu ini kembali ke mana? Ya, isim yang dibuang, yang diterkhim. Jadikanlah isim yang diterkhim in lam tanwi mahdhufan, jika engkau tidak meniatkan adanya huruf yang dihadaf, jadikanlah kama. Nah, itu. Kama maful yang keduanya, ijal. Kama law kana bil akhiri wab'an tumima, seperti keadaan isim tersebut seandainya, ya. Bil akhiri wab'an tumima, seandainya isim tersebut bil akhiri, pada akhirnya wab'an, dari sisi peletakan tumima, sempurna, yaitu bil akhiri bertanya dengan tumima, law kana wab'an tumima bil akhiri, gitu aja enak terjemahannya. Atau wab'an disitu mansub ala nasil khafid atau ala tamiz. Disitu lihat antum, kana fi'lun maud naqis ismi dhamir musatir fi jawazan taqdiru huwa ya'un ila al-baqi, kama law kana al-baqi tadi fil baiti sabiq fil akhir jil majrur muta'alliq bi qawlihi tumima. Al-ati wab'an mansub ala nasil khafid atau ala tamiz, tumima tumim fi'lun maud mabni ila al-majhul wani bul fa'il dhamir musatir fihi jawazan taqdiru huwa wal jumlah fi mahalli nasbin khabar kana, khabarnya jumlah. Berarti gimana terjemah yang enak? Waj'alhu in lam tanwi mahdhufan kama, jadikanlah isim yang dihadzaf yang diterkhim apabila engkau tidak meniatkan huruf yang mahdhuf sebagaimana law kana, seandainya isim tersebut yang sudah dibuang tumima bil akhir, menjadi sempurna gitu dengan akhirnya secara dari sisi peletakan. Ya. Paham gak nih? Ya. Maksudnya paham insyaallah ya. Jadi kalau kita tidak meniatkan mahdhuf, maka jadikanlah isim yang tersisa itu adalah seperti isim yang tam, sempurna gitu, yang tidak ada padanya pembuangan. Itu maknanya demikian. Ya, jadikanlah isim yang dibuang atau isim yang diterkhim yang dibuang huruf akhirnya satu ataupun dua, apabila tidak engkau niatkan sesuatu yang dibuang tadi sebagaimana keadaan isim tersebut sempurna akhirnya, ya dari sisi peletakan, ya. Sebagaimana isim yang sempurna aja lah, seperti isim yang tidak ada pembuangan padanya gitu maksudnya. Kamalau kana bil akhir wab'an tumima, ini kamalau kana wab'an tumima bil akhir, seolah-olah isim tersebut yang tersisa tadi yang sudah diterkhim tadi tumima bil akhir, sempurna dengan akhirnya, wab'an dari sisi peletakan, seolah-olah dari sisi peletakannya sudah kayak gitu gitu. Ya semoga bisa dipahami ya. Faqul 'alal awwali fi thamuda ya thamu, maka katakanlah menurut lughah yang pertama, menurut yang pertama yang meniatkan adanya ya mahdhuf tadi pada contoh samud, pada contoh samud ketika ditarhim ya samu. Kemudian dikatakan ya sani ala sani biya. Menurut yang kedua, yang meniatkan apa? Yang tidak meniatkan artinya apa? Ya mahdhuf. Dikatakan sami ala sani biya dengan menetapkannya. Ya, di sini Abdan, coba Dan jelaskan Dan. Maksudnya apa? Waja'alhu in lam tami mahdhufan kama. Terus? Terus? Belum selesai. Jadikanlah isim yang ditarhim, yang dihadaf akhirnya apabila engkau tidak meniatkan adanya yang mahdhuf, sebagaimana keadaan isim tersebut sempurna dengan akhirnya dari sisi peletakan. Ya itu ya mungkin. Fakun al-awwal, maka katakanlah di atas lughah yang pertama pada contoh samud ketika ditarhim ya samu wa ya sami, menurut lughah yang kedua dengan ya. Jadi untuk menerjemahkannya biar pas, jadi mungkin antum kembalikan itu muta'alliq muta'alliqatnya itu didudukkan seperti semula. Ini kan bil akhiri muta'alliq dengan tumima, sehingga kalau diterjemahkan bil akhiri dulu sulit ya, sehingga antum letakkan bil akhiri setelah tumima terjemahannya. Law kana ya al-murakham al-munada al-murakham itu tumima bil akhiri wabban, enak baru. Sebagaimana seandainya isim tersebut yang sudah dibuang ya sempurna akhirnya dari sisi peletakan gitu. Ya itu enak baru. Ya juzu bil murakham lughatan, boleh pada munada murakham, al murakham sifat dari al munada. Aslinya fil munada al murakham. Boleh pada munada murakham dua bahasa. Ihdahuma yang pertama an yunwa al mahdhufu minhu. Diniatkan al mahdhufu minhu, huruf yang dibuang darinya. Wa tsaniyatu al layunwa, yang kedua tidak diniatkan. Wa yu'abbar anil ula bi lughati man yantadhir al harfa, dan diungkapkan atas al ula yang pertama ya, lughah yang pertama dengan lughah man yantadhir al harfa, orang yang melihat memperhatikan huruf yang dibuang. Wa anitsani, dan di atas lughah yang kedua wa anitsaniya ditakbir diungkapkan dengan lughah man la yantadhir al harfa, lughahnya orang yang tidak memperhatikan huruf yang dibuang. Fa idza rakhamta ala lughati man yantadhir, apabila engkau mentarhim di atas lughah orang yang memperhatikan, menjaga, melihat huruf yang masih dibuang, masih menganggap huruf yang dibuang gitu ya, menganggap gitu. Tarakta al-baqiya ba'da al-hadfi 'ala ma kana 'alayhi min harakatin aw sukunin, maka engkau biarkan sisanya setelah pembuangan tersebut 'ala ma kana 'alayhi, sesuai dengan keadaannya semula, min harakah dari harokatnya atau sukunnya. Itu makna dari ucapan an-nazim wa inna waita ba'da hasin ma hudif fal baqi istamil bima fihi ulif gitu. Fataqul, sehingga katakan pada Ja'far ketika dijadikan munada yang murakham ya Ja'far. Ya ramai sudah berulang-ulang kita. Bagaimana ya Ja'far? Ya harfu nida mabni ala sukun, Ja'far munada mufradu alam mabni ala dham al-muqaddar. Muqaddar bukan? Bukan. Ya. Mabni ala dham al-muqaddar bukan. Kan Ja'faru. Munada murakham mufrad alam mabni ala dham al-muqaddar. Ditakdirkan enggak dhammahnya? Tidak kan? Ja'faru kan? Allah alam seperti ini lebih tepat ala dham fil harf al-mahdhuf gitu. Dhammahnya kan dhahir aslinya kan? Kalau yang muqaddar ya, kalau yang Musa baru muqaddar. Kalau iya kan? Kalau Ja'faru kan dhahir, cuma dhammahnya dibuang. Kenapa? Karena diterhim gitu. Ya, terserahlah itu. Ya. Wa fi harisin, dan pada contoh haris, ya hari. Ya hari. Sama. Ya hari munada mabni ala dhamm. Ya, fi al-harf al-mahduf. Ya. Fi mahalli nasbin. Wa fi qimtar, dan pada qimtar, ya qimta. Ya qimat, ya qimat. Ya, seperti keadaan semula. Udah insyaAllah ini. Wa idza rakhamta ala lughati man la yantazir, adapun kalau engkau mentarhim di atas lughahnya, di atas lughahnya orang yang tidak lagi menganggap huruf yang dibuang, amal tal akhir bima yu'amal bihi law kana huwa akhir al kalimah wad'an, maka engkau perlakukan akhir dari huruf yang sudah ditarhim ini di sisi mereka orang yang tidak menganggap huruf yang dibuang tadi, engkau perlakukan akhirnya seperti bima yu'amal bihi, seperti perlakuan ya kepadanya law kana huwa akhirul kalam, seandainya ia menjadi akhir kalam, akhir kata, wab'an, dari sisi peletakan. Insyaallah paham ini kan? Apabila engkau menterhim di atas lughahnya orang yang tidak lagi menganggap huruf yang dibuang, maka engkau perlakukan isim tersebut yang diterhim ya seperti perlakuannya seandainya saja dia itu akhir kata gitu, dari sisi peletakannya. Ya. Bagaimana kalau akhir kata ya dengan dhammah, dhammahnya dengan dhammah. Apakah dhammahnya di situ apa? Dhahirah atau muqaddarah, ya kan? Fatabnihi 'ala dhamm, maka kau mabnikan ya di atas dhammah. Dhahirah atau muqaddarah, ya kan? Kalau sahih akhirnya dhammahnya apa? Ya dhahir. Ya, kalau misalkan dia mu'tal, dhammahnya apa? Ya muqaddar. Wa tu'amiluhu mu'amalatan ismi tam, dan kau perlakukan ia seperti isim yang tam saja, sempurna, seperti isim yang tidak ada padanya pembuangan. Fataqulu ya Ja'fu. Ya Rabbi jelasin. Ya Ja'fu, Ja'fu munada mufradul alam mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin, seperti itu. Seolah-olah tidak ada gitu pembuangan. Ini kalau antum ambil apa? Lughaman la yantadhir, yang tidak memandang lagi huruf yang dibuang itu. Wa ya haru wa ya qintu bi dhammil fa war ra wa ta. Ya. Ini coba jelas ya. Ya, sampai sini ada yang bertanya kan? Apa? Ya, disusun. Sesuai dengan yang ia disusun padanya. Ya, pemahaman beliau seperti itu. Istimbat beliau berarti dari ucapan yang dibawahi. Ya, kalau dari ucapan Malik sepertinya, ya salah pahaman. Kalau tarhim, tidak tarhim itu. Ya la sya'na lahu fi tarhim, gitu. Ya sudah di abaikan kalau anda ambil yang lain. Karena ada syahidnya juga ya. Kalau pun ada ya ta'abbatu ya berarti dia bukan, bagaimana itu? Murakham bukan? Ya, hah? Mufrad ya berarti ya, dia mufrad. Bukan merokap berarti. Ya tabatu itu mufrad bukan merokap berarti. Kayak dengan ya tabatu akbil fa jalul awal mufrad. Enggak jadikan yang pertama tabat. Iman ada mufrad gitu bukan merokap. Katanya kita free di fil iqamah. Ya demikian pula kau mufradkan fil iqamah. Apa? Tarkib. Ya akhirnya apa dianya? Ma'di karib kan? Ya ma'di. Eromnya bagaimana? Ya ma'di, munada, merokab dia. Hukumnya sama dengan apa? Munada merokab, mufrad alam juga ya. Tarkib majjimah. Berarti mabni ala apa? Ala dhom. Apa? Muqaddar enggak? Ma'di karibu atau kariba? Kalau ada karibnya. Karibu kan? Ya ala dhom. Fi al-mahdhuf berarti pada yang mahdhuf. Kalau muqaddar itu ya gini bisa muncul biasanya ya. Ya di situ. Tapi biasanya kalau muqaddar itu ya bisa muncul kan. Kalau ini kan bisa muncul. Ma'di karibu aslinya. Allah Allah. maksudnya. Ya. Seperti demikian. Dia apa? Dinisbahkan kan? Sepertinya demikian. Kalau yang dipahami. Ini karena bukan bahasanya, ya perlu penjelasan lebih di sini. Ya, terserah katakan qadar juga apa-apa. Kalau boleh sebut qadar juga dengan dikatakan al-dhamm fi al-mahdhuf juga cukup. Ya. Biasanya kalau muqaddar itu pada huruf yang memang tidak bisa muncul di situ harokatnya kan. Atau muqaddar dengan makna yang lain. Kemudian wa taqulu fi Tsamud, dan kau katakan pada Tsamud ketika ditarhim ala lughati man yantazir, di atas lughahnya orang yang menganggap huruf yang dibuang, ya Tsamu. Ya samu biwawin sakinah dengan wawu yang sukun. Ya, dengan wawu yang sukun. Wa ala lughati man la yantazir taqul, katanya sami. Ya sami berubah. Ya. Fataqlibul wawa ya'an, kau ubah, kau balik wawunya menjadi ya. Tadi kan samu ya, wawunya dibalik jadi ya, jadi sami. Wa dhammah kasrah, dan dhammahnya dikasrah atau menyesuaikan dengan ya, sehingga ya sami. Ah. Li'annaka tu'amiluhu mu'amalatal ismi tam, karena engkau telah memperlakukannya samu seperti perlakuan isim yang tam, yang sempurna, yang tidak ada padanya pembuangan. Wala yujadu ismun mu'rabun akhiruhu wawun qablaha dhammatun illa wa yajibu qalbul wawi ya'an wa dhammati kasrah, dan tidaklah ditemukan isim yang mu'rab yang akhirnya wawu sebelumnya dhammah, kecuali wajib membalik wawunya menjadi ya dan dhammahnya menjadi kasrah. Itu adalah kaidahnya. Sudah lewat kan isim, ada enggak yang akhirnya dalam bahasa Arab itu wawu? Enggak ada kan? Kecuali yang dinukil dari yang ajam itu kan. Ada orang namanya komandu misalkan. Iya. Yeah. Itu. Berarti kalau yasami munada mabni ala dhamm al muqaddar, ini baru ya. Al-Dham al-Muqaddar, dhammahnya ditakdirkan. Sama aja ya. Ya kan? Ya sami, ya samu. Kalau ya samu. Kalau ya sami jelas tadi. Ya sami, munada, ya mabni, al-Dham al-Muqaddar. Kalau ya samu beda. Ya samu, munada. Ya, mufrul alam. Ya, samu. Mabni, al-Dham. Fil mahdhuf berarti ya. Fil haraf al mahdhuf, atau kalau dikatakan al dham al muqaddar ya silakan saja. Ya. Cuma kalau sami dhammahnya pada ya, ya ditakdirkannya, kalau tsamud pada dal yang dibuang, kan beda. Ya. Dan tanya kan? Kemudian والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة والتزم الأول فيك مسلمة. Tetapilah lughah yang pertama. Lughah yang pertama itu apa? Lughah tuman yang tawir fi, pada munada yang seperti muslimah. Muslimah kalau dijadikan munada bisa enggak? Bisa kan? Nakir maksudah. Maka dikatakan kalau ditarhim, tadi kan ya muslimah tuh ya. Kalau ditarhim, ya muslimah. Hanya satu bahasa yang boleh. Enggak boleh yang ya muslimu. Paham enggak? Itu makna wal tazimil awal. Tetapilah bahasa yang pertama. Ya, lughah yang pertama. Pada semisal munada yang muslimah. Yaitu munada yang bentuknya apa? Muannats dengan apa? Tak. Imuana dengan tak tanis. Wajawizil wajaini fika maslamah. Dan bolehkanlah dua sisi. Dua sisi lughah yang sudah lewat tadi. Lughatu man yantadhir. Walughatu man la yantadhir fika muslimah. Fika maslamah. Pada contoh semisal maslamah. Boleh ketika dijadikan munada murakham. Ya maslamah, ya maslamu. Paham ini? Idza rukhima ma fihi ta'u ta'nits, apabila ditarkhim munada yang padanya ada ta'u ta'nits, lil farqi bainal mudzakkar wal muannas, yang mana ta'u ta'nits tersebut fungsinya adalah membedakan mudzakkar dengan muannas, muslim muslimah dibedakan dengan apa? Ta'. Dan misalnya ka muslimah, contohnya muslimah, wajib tarkhimuhu ala lughati ma yantazir al harf, maka ketika ditarkhim wajib ya untuk dia dilangsungkan di atas bahasa orang yang yantazir al-harf, menganggap huruf yang dibuang itu ya, memandang huruf yang dibuang itu. Fataqul, sehingga katakan ketika kamu tarkhimnya, ya muslima bi fathil mim, dengan fathah mim, ya muslima, maksudnya ya muslimatu. Wala yajuzu tarkhimuhu ala lughati man la yantazir, dan tidak boleh engkau tarkhim di atas lughahnya orang yang tidak menganggap huruf yang dibuang itu. Fala taqul, sehingga tidak boleh dikatakan ya muslimu, maksudnya ya muslimatu. Paham kira-kira kenapa? Ya. Ya muslimu bi dhammil mim, tidak boleh. Harus fathah. Li alla yaltabisa bi nida'il mudzakkar, agar jangan sampai tercampur ya dengan mudhari mudzakkar. Iya kan? Kalau misalkan dikatanya muslimu, memungkinkannya dimaukan ya ya muslimun mudzakkar atau muslimatun muannas. Tapi kalau ya muslima, ya mesti maksudnya muslimatu. Muslim, kalau dijadikan munada, bagaimana? Ya muslimu. Ya. Boleh gak muslima? Ya gak boleh. Ya. Kenapa? Nakir maksudah kan? Ya. Paham ini? Ya digiaskan ya, semisal muslimatu. Ya. Wa amma ma kanat fi ta la lil farqi, adapun isim yang padanya ada ta tapi ta-nya bukan untuk membedakan antara muzakkar dengan muannas, fayurakham ala lughataini, maka boleh ditarkhim di atas dua lughah. Fataqul, sehingga engkau katakan pada contoh maslamah, nama orang laki-laki ya, alaman sebagai nama, ya maslamu, ya maslama, ya di fathil mim wa dhammiha, dengan fathah mim dan dhammiha, bisa laki-laki atau perempuan juga ya. Kenapa? Karena di sini ta'nya bukan untuk membedakan antara mudzakkar dan muannats, nama orang ya. Ya paham ya, kalau tadi bukan nama orang kan, aslinya sifat. Boleh ya maslama, boleh ya maslamu. Maslama di atas lughahnya mayantazir, maslamu di atas lughahnya man la yantazir. Ya. Ya, dan di sini bisa dipahami. Apa? Muslim boleh enggak terkhim? Sudah lewat pembahasannya. Ah, bukan alam enggak boleh kan? Ada syarat-syaratnya. Ya, kalau bukan tidak ada ta'u ta'nitsnya. Ada syarat-syaratnya kan? Tiga disebutkan masalah ya. Alam yang pertama ma'rifah dengan alamiah kan? Terus diantaranya apa? Yang sudah lewat itu ya rubai atau lebih ya kan. Kalau pada contoh muslim, apa yang hilang dari syaratnya? Bukan alam ya, bukan alam. Ah, sekarang kalau nama orang bisa enggak muslim nama orang untuk ditarkhim? Ya rubaiyan jelas, alaman juga, dia bukan murakkab tarkib bahwa berarti bisa. Bisa kata musli atau muslu ya. Iya. Nama orang itu bukan seorang, ada orang yang muslim gitu. Ditarkhim bisa enggak? Bisa, karena dia rubai alam murakkab ya, kemudian dia murakkab bukan tarkib idhofi, bukan isnadi. Terpenuhi syaratnya enggak? Iya terpenuhi. Berarti kata musli atau ya muslu. Ya muslu. Yang lain. Nah, kelanjutannya satu lagi ini selesai pembahasan munada marham. Walittirarin rakhamu duna nida, malin nida yasluhu nahu ahmada. Walittirarin, karena sebab darurat ya, rakhamu duna nida, mereka orang Arab mentarhim selain nida, melakukan tarhim pada selain nida. Padahal tarhim hukum asalnya, tarhim yang khusus ini dikhususkan pada apa? Ya, pada munada. Duna nida, malin nida yasluhu nahu Ahmad, isim yang lin nida yasluh, cocok untuk nida. Contoh Ahmad. Contoh Ahmad. Karena sebab darurah mereka mentarhim duna nida. Dalam keadaan selain nida, ma, itu maful bi dari apa? Rahamu ya. Karena sebab ittirar mereka mentarhim selain nida, ma, dalam duna itu i'rabnya antum lihat. Ya. Dia sebagai apa? Hal. Ya. Dari ma yang datang. Karena sebab darurat mereka mentarhim dalam keadaan selain nida, yaitu malin nida, isim yang lin nida untuk nida cocok gitu. Contoh Ahmad. Soalnya jelas ya. Qad sabaqa anna tarhima hadzul awakhir al-kalimi fi nida. Telah lewat bahwasanya tarhim maknanya pembuangan akhir-akhir kalimat pada nida. Wa qad yuhdhafu lid-darurati akhirul kalimah, karena dibuang karena sebab darurat akhir satu kalimat. Fi ghairi nida, huruf akhir dari satu kalimat. Ya, pada selain nida. Bi syarti kauniha shalihatan, ini tidak dengan syarat ia cocok untuk dijadikan munada. Seperti Ahmad. Syarat berikutnya adalah agar dia zaidan ala salasati ahruf, lebih dari tiga huruf. Ya. Ya, tentu saja gitu. Wa yakuna zaidan ala salasati ahruf awi ta'nits ataupun ta'nits, ya. Wala tu syarat alamiyah wala ta'nits bi ta', dan tidak dipersyaratkan alamiyah juga ta'nits dengan ta' tidak. Di antara contohnya adalah ucapan penyair, la ni'mal fata ta'ashu ila bau'i narihi tarifu ibn malin laylatal ju'i wal khasar. Di sini syaitnya mana? Malin. Aslinya apa? Maliki. Ya. La ni'mal fata, sebaik-baik seorang pemuda dalam keadaan ia datang di waktu isya mendatangi dau'i narih, sinar dari apinya yang ia nyalakan untuk di situ ta'syu ya. Kalau tempat yang lain ya'syu, berarti kalau ta'syu, lani malfata, sebaik-baik anak muda adalah seorang anak muda yang engkau datang di waktu isya, di waktu yang gelap, ke perapiannya yang biasa digunakan untuk membakar apa, memanggang daging-daging untuk para tamu atau musafir yang lewat. Itu Torif adalah Torif ibnu Malin Lailatul Ju', di malam kelaparan wal khosor, dan yang malam yang sangat dingin. Sebaik-baik anak muda dalam keadaan engkau ya datang di waktu isya menemui perapiannya, pengapiannya adalah Torif ibnu Mal di malam kelaparan dan malam kedinginan. Dia baik sekali, dermawan sekali orangnya di malam tersebut yang gelap. Ya, banyak orang kelaparan, dinginan, dia bakar apa? Bakar-bakaran ya. Bakar beneran. Ada daging dibakarnya. Jadi perutnya hilang juknya, dinginnya pun hilang. Di sini syaitnya itu malin. Ya, selesai dengan ini pembahasan tarhim. Ya, sebelum lanjut, silakan barangkali ada yang perlu diulang atau diulas dari pembahasan tarhim dari awal itu. Yang tadi catatan kaki. Wa an yakuna zaidan ala salasa huruf. Atau dia tiga huruf tapi ada ta'nitsnya gitu. Sudah lewat. Wa an yakuna zaidan ala salasa huruf au, itu au. Ini kan ma'tuf, takhir berarti kan. Berarti au yakuna ta'nits gitu lah. Awi ta'nitsa. Hanya kuna zaidan ala satu awi ta'nits. Kalau ta'nits ya enggak mesti lebih dari huruf gitu. Ya. Selain mana yang mana? Yang mana? Contoh apa? Ya hari. Ya hari. ya Harisah, ya dari Hari itu atau ya Harisah, ya Haris, ya, ya Harisu. Asli berarti ya Harisah kan? Enggak, tadinya aslinya apa? Haris atau Haris dari Haris? Haris di tarhim gitu. Iya, Haris kalau di tarhim ya bisa dikatakan Hari dan apa? Haru, berarti kan? Hari dan Haru. Ya, kalau antum ambil lughahnya mayantadhir, maka dikatakan apa? Ya Hari. Mabni ala dhamm. Ya, fi al-harf al-mahdhuf berarti. Atau dikatakan ala dhamm al-muqaddar pun tidak mengapa. Kalau ya Haru jelas. Ya, munada mabni ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bi itu. Ya. Apa yang ditanyakan? Mana? Ya Yasluh lahu Ahmad. Ahmad kan bisa dijadikan munada. Ya Ahmadu. Jadi syarat daripada mentarkhim ya walittirarin. Tarkhim ittirari berarti ya. Walau tirorin karena sebab darurat mereka mentarhim selain nida gitu. Ada satu isim, ada syaratnya. Satu isim ma, satu isim yang lin nida ya sudah cocok untuk dijadikan munada. Ya Ahmad itu enggak munada. Ya bisa dia ditarhim gitu. Yang tanya kenapa? Masih bukan bahasan tarhim, bahasan munada umum. Ahmad bisa tarhim enggak? Enggak bisa dijadikan munada enggak? Ya sudah dia bisa tarhim gitu. Ketika daruroh syariah. Ini bukan bahasanya tarhim lagi. Karena sebab ittirar, ya darurat, mereka mentarhim isim yang. Nah, ada syaratnya nih. Cocok, bisa ditaruh, bisa dijadikan munada. Ahmad bisa dijadikan munada enggak? Ya sudah. Ya kalau Ahmad ditarhim bisa enggak? Ahmad dia lihat syaratnya tadi yang sudah lewat itu antum hafalkan itu. Ya kan rubaiyan, Ahmad rubai bukan? Ya. Alaman, alam. Kemudian bukan murakkab juga. Ya. Berarti ya Ahmad. Ya Ahmu ya sudah, coba dipraktekin sekali-kali. Ya Usma. Apa? Ya ta'nis saja, ta'nis. Kan yang ketika pembahasan itu loh, mutlakon loh. Boleh ditarhim isim dengan yang akhirnya tak mutlakon. Nah itu. Masa apa dia sulasi atau benerubai tanpa syarat-syarat. Nah itu masuk ke situ. Hanya di situ tanyakan beral tuh. Awit ta'nis. Ataupun ta'nis. Isim yang dia ta'nis. Mu'anas dengan apa? Tak tadi. Ya tadi dia bersyaratkan gitu. Pokoknya kalau wala tu syarat alami wala ta'nis bita. Kemudian tidak dipersyaratkan. Tadi yang bertiga itu bisyartika uniha soleh halin nida. Cocok untuk nida. Ya, cocok untuk nida. Ke Ahmad sebagaimana Ahmad. Wa yakuna zaidan ala salasati ahruf agar dia lebih dari tiga huruf. Al ta'nis atau tiga huruf dia tapi ta'nis kan. Walau syarat alamiah dan tidak dipersyaratkan dia harus alamiah. Yang penting dia lebih dari tiga huruf. Kalau tidak ada ta'nya gitu ya. Kalau ada ta'nya ya tiga huruf bisa berarti. Ya. Walau tu syarat alamiah walau ta'nif di ta' dan juga tidak diharuskan dengan ta'nif dengan ta' saja gitu. Ya. Tapi kalau ada ta'nifnya, ada ta' ta'nifnya kan bisa tadi mutlak kan. Kalau pada munada murakkab yang tidak daruri keadaannya kan harus alamiah, ya kan? Harus alamiah pada yang 4 huruf, ya kan? Kalau yang pada 3 huruf harus ada ta'nya. Tuh kan? Harus ada ta'nya. Adapun yang untuk daruri ini tidak disyaratkan harus alamiah. Ya, enggak apa-apa bukan alamiah juga. Yang penting tadi lebih dari 3 huruf. Dan tidak harus ada tau ta'nisnya. Tidak harus. Kemudian. Gimana? Han, paham San? Ya, itu catatan yang terus yang ditanyakan. Mendingan di atasnya paham ya dalil semuanya cukup. Mana walid tirorin? Oh itunya matanya, terjemahannya tah, ada Arabnya. Walid tirorin karena sebab dururoh syi'riyah, mereka mentarkhim isim yang selain munada. Mereka mentarkhim selain munada. Padahal asalnya yang namanya tarkhim yang khusus ini pada munada kan. Tapi mereka karena sebab dururoh mentarkhim pada selain munada, ya isim yang isim tersebut cocok, ya untuk apa? Dijadikan munada, ada syaratnya. Kalau isimnya tidak cocok dijadikan munada, maka tidak diterkhim dalam dururoh juga. Isim yang cocok dijadikan munada apa? Ya sudah lewat, ya kan? Kalau akhirnya tak tanpa syarat, ya kan? Kalau akhirnya tidak ada taknya, ada syarat. Ini kan contoh malin, malik, bisa ditarkhim nggak? Lihat syaitnya itu, haitsu rakhama rukhima min ghairi an yakuna munada ma ikhtisas at-tarkhim fi silah annaha bil munada wa rataka ba'da li tira ilayhi walladhi sahala hadha salahiyatu ismi nida. Hada fi syair al-arabi hadha ba'd al-kalima bi kulli hal wa in lam takun salih al-nida lid-dharurah ka hadhi ba'd al-dhamir wa ba'd al-harf wa ba'd al-ism al-maqmum wa kullu hadhi al-anwa' la tasli nida fa min dhalika qawlu al-bayt. Ah ini dalam jelasannya ini. Hada fi syair al-arabi, ini dalam syair yang dalam syair bahasa Arab, hadhifa ba'd al-kalima fi kulli hal wa in lam takun salih al-nida. Kalau dalam syair umum malah ya. Umum. Lihat fi syair al-arabi hudhifa ba'd al-kalimah, dalam syair Arab bahasa Arab dibuang sebagian kalimat, di kulli hal, dalam semua keadaan bahkan. Wa illam takun salihan nida, meskipun tidak cocok untuk nida. Ini darurah karena darurah. Ka hadhi ba'd al-dhamir sebagaimana seperti pembuangan sebagian dhamir wa ba'd al-huruf. Wa ba'd al-ismil amma al-maqrun bi al, bahkan sebagian isim yang bergandengan al. Makhluk hadil anwa la tasluh li nida, dan ini semua tidak cocok untuk nida, tapi dibuang juga ya, dalam darurat saja. Famin dzalika qaulul Labid ibn Rabi'ah dara Salmana bi mutali'in fa abani fataqadamat fal habsi fasubani arada dara Salmanazil, dara Salmanazil dibuang dara Salmana, padahal almana kan enggak cocok untuk munada, ada alnya, ya kan? Berarti tanpa syarat ya, ada dalam apa syair itu darurah itu. Kalau ini juga malin, kalau malik bisa ya jadikan munada ya, kalau malik kan bisa yang munada kan ya maliku. Adapun tadi dalam bait syair itu almana dibuang, almana bisa nggak jadi munada? Tidak bisa, ada alnya, karena itu lebih luas dari itu. Kalau yang disebutkan oleh Ibnu Malik ada syaratnya, cocok untuk dijadikan munada. Tapi ternyata pada kenyataannya dibuang juga ya, selain yang cocok untuk dijadikan munada ketika daruroh syariah. Ya, pembahasan berikutnya al-ikhtisas. Apa? Ya, sepertinya tidak. Cuma umumnya demikian mungkin. Didapati seringnya demikian, sehingga beliau apa mempersyaratkan. الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإثر رجونيا بإثر رجونيا وقد جرى ذا دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بأمن ذذل. الاختصاص ما اختار يابا اختص يختص اختصاص بخصوصا يعني فحص pada pembahasan munada karena ada kesamaan, sisi kesamaan, meskipun juga banyak juga perbedaannya. Ya. Al-ikhtisas kanida itu seperti nida. Ini menunjukkan apa? Bahasanya bukan nida. Gitu kan? Al-ikhtisas seperti nida. Ini menunjukkan bahasanya ikhtisas bukan nida, tapi ada apa? Kemiripan. Ya kan? Kanida seperti apa? Nida. Ya. Dunaya ya, dunaya. Dalam keadaan ikhtisas ini tanpa disertai dengan huruf nida. Ya itu. Di antara apa? Sisi apa? Perbedaannya tanpa ya nida ataupun huruf-huruf nida yang lain. Itu ikhtisas. Ya. Ka ayyuhal fata bi isri urjunia, ya. Seperti contoh ayyuhal fata yang datang setelah urjunia, ya, urjuni itu, berharaplah kepadaku. Ayyuhal fata maksudnya akhussu, ayyuhal fata aku khususkan, wahai kalian al fata anak muda. Di belakang, di istri Aqaba Urjunia. Ya, setelah di belakang Urjunia. Ayuh, aslinya Urjunia, ayuhal fata. Di sini mana? Yang maksudnya. Ayu. Mabni al-abdom. Di mahali apa? Nasbin. Mafulun bidari. Apa? Akhussu. Fi'ilnya akhussu. Itu bedanya di antara bedanya. Kalau nida kan apa? Fi'ilnya ditakdirkan ad'u. Ya. Kalau ini akhussu. Jadi ucapan engkau urjuni ayyul fata, urjuni ini akhussu ayyul fata. Ya ayyu, lihat ada kesamaan juga ya ayyul fata. Dia mabni ala dhamm, pada mahalli nasab ini sama dengan apa? Munada. Sisi yang kedua dikasih hak juga. Hak tanbih. Sisi yang berikutnya disifatnya juga al fata. Mirip tuh. Wa qad yurada duna ayyin til wa al. Kamitli nahnu al-arabu askham man badal. Ya. Dan kadang ditemukan za ini. Yani ini apa? Ikhtisas. Duna ay, tanpa ay. Tapi tilwa al yang datang setelah al. Jadi kalau maksudnya itu beral ya syaratnya. Contoh nahnu al-araba. Sepertinya al-araba ya. Uruba ya. Al-urba mungkin satu makna ya. Nahnu al-urba yani al-arab askha man badal. Kami al-urba mansub bil ikhtisas. Aslinya apa? Nahnu akhussu al-urba askha man badal. I'rabnya nahnu mubtada. Askha khabarnya iya kan? Ya. Jadi al-arabnya maful bih li fi'li mahdhuf wujuban. Taktinya apa? Akhussu. Jumlah al-urba jumlah apa? Fi'liyah ya. Mahalnya ada enggak? Tidak ada. Jumlah apa? I'tirabiyah sisipan. Ya, nahnu yani akhusu al-urba askha man badal. Kami. Saya khususkan. Nahnu nakhusu. Kami khususkan orang-orang Arab adalah orang-orang yang askha man badal. Paling dermawan. Dalam memberi. Ya. Al-ikhtisas disebutkan dalam jad ngaki. Lam yadzkur asy-syarih rahimahullah ta'rif al-ikhtisas. Asy-syarih tidak menyebutkan definisi dari al-ikhtisas. Walal ba'ith alih. Dan juga tidak menyebutkan faktor pendorong untuk mendatangkan al-ikhtisas ini. Penyebabnya apa? Kapan dimunculkan al-ikhtisas ini? Tidak disebutkan. Fa'amma ta'rifu adapun definisi dari al-ikhtisas adalah fahuwa fil lughati masdaru ikhtassa fulanun fulanan bikadha. Bentukan masdar dari ikhtassa fulanun fulanan bikadha. Fulan mengkhususkan si fulan yang lain dengan ini. Dengan pemberian, dengan ini, dengan itu. Maknanya adalah qasarahu alaih. Tuh. Maknanya ikhtassa mengkhususkan tadi. Membatasi pemberian misalkan untuknya. Wahuwa fil silah, adapun maknanya secara istilah. Qasru hukmin musnadin li dhamirin 'ala ismin dhahirin ma'rifatin yuzkar ba'dahu ma'mulun li akhus mahdhufan wujuban. Kata beliau, makna al-ikhtisas istilahan adalah qasru hukmin musnadin, membatasi hukum yang disandarkan. Ya, hukum yang disandarkan. Hukumnya apa berarti? Al-ikhtisas tadi. Li dhamirin. Ya. Membatasi hukum yang disandarkan kepada dhamir. Akhussu di sini kan hukum disandarkan kepada dhamir, dibatasi, dihususkan gitu. Ala ismin dhahir ma'rifah, kepada isim dhahir yang ma'rifah. Kepada apa? Isim dhahir yang ma'rifah. Yudhkar ba'dahu, yang mana isim dhahir yang ma'rifah ini disebutkan setelahnya. Atau yudhkar ba'dahu ma'mulun, disebutkan setelahnya ma'mul. Li akhus, bagi akhus mahdhufan wujuban, yang mana akhusnya di situ mahdhuf secara wajib. Saya ulangi, qasru hukmin, membatasi hukum, musnadin li dhamirin, ya, hukum yang disandarkan kepada dhamir, ya, ala, itu ala, qasru ala, dibatasi, ya, hukum yang disandarkan kepada dhamir kepada isim dhahir yang ma'rifah, kepada isim dhahir yang ma'rifah. Yudhkar ba'dahu, disebutkan setelahnya. Yudhkar ba'dahu ma'mulun, ma'mul. Ya. Di sini ba'dahu ba'da, Pak. Mara bomir sini ya. Disebutkan setelahnya ma'mul. Ma'mul bagi akhus, yang mana ma'mul tersebut dibuang secara wajib. Dibuang secara wajib. Lihat aja contohnya. Nahnu, misalkan ana, atau tadi nahnul urba askhun nas. Nahnul urba askhun nas, terapkan dengan definisi tadi. Di sini membatasi hukum yang disandarkan kepada dhamir. Hukum yang dibatasi pada dhamir itu apa? Hukum yang dikurung, hukum yang disandarkan. Saya ulangi, qasru hukmin musnadil dhamir, membatasi hukum yang disandarkan kepada dhamir. Mana hukum yang disandarkan kepada dhamir? Akhussu itu. Dibatasi hukum tersebut yang disandarkan kepada dhamir. Dhamirnya seringnya mutakallim, kadang mukhatab, kadang. Ya. Kalau ghaib tidak boleh. Ya. Membatasi hukum yang disandarkan kepada dhamir untuk isim yang dhahir. Mana isim yang dhahirnya tadi? Nahnul urba. Al-urba. Iya kan? Ma'rifah, dan dia ma'rifah al-urba dengan alif lam. Kalau yang tadi yang sebelumnya urjuna ayyuha, dia pun ma'rifah. Nakira maksudah. Yudhkar ba'dahu, ia disebutkan. Nah, ini kembali pada isim dhahir ya. Afan gairu, ma'mul itu. Naibul fa'il. Yudhkar ba'dahu ma'mulun. Kalau dibaca ma'mulan enak juga ya. Atau yudhkar ba'dahu ma'mulun, disebutkan setelahnya. Berarti setelah dhamir ya. Ma'mul. Ya, ma'mul ini mana tadi? Al-urba kan? Ma'mul li akhus. Ma'mul bagi akhus, yang akhus itu dibuang secara wajib, tidak boleh tampakkan. InsyaAllah ini tergambar lah. Wa ammal ba'itsu 'alaihi fa hadu thalathati umur. Adapun faktor pendorong dimunculkannya al-ikhtisas adalah satu dari tiga alasan. Yang pertama al-fakhr, untuk berbangga diri. Contoh alayya ayyuhal karima yu'tamadu. Hanya kepadaku. Iya. Ayyuhal karima. Wahai orang yang mulia, akhussu gitu ya. Akhussu, yang diajak bicara, yang dikhususkan dengan hukum siapa? Al-Karim saja. Ayyuhal karima yu'tamadu. Iya. Dijadikan sandaran. Iya. Alayya ayyuhal karima yu'tamadu. Yaitu jumlah apa? Itiradiyah. Artinya alayya yu'tamadu, kepadaku. Yu'tamad, dijadikan sandaran. Ya. Yu'tamad alayya gitu ya. Alayya yu'tamadu. Ditakdim di sini untuk ihtimam. Artinya yu'tamad alayya. Yu'tamad alayya. Berarti naibul fa'ilnya ya. Alayya itu. Jarmajil muta'alik di yu'tamad naibul fa'ilnya. Itu fakhr itu. Ya. Yang kedua, at-tawadhu, sebalikannya itu tawadhu. Nah, ini yang antum gunakan ini. yang dipraktekin oleh jadi yang pertama itu jangan. Yang kedua tawabu anahu ana ayyuhal abda ad-dha'ifa muftaqirun ila afillah. Jadi yang diajak bicara diri sendiri aslinya ya. Alayya ayyuhal kirim. Dia sendiri. Alayya hanya kepadaku dijadikan sandar oleh orang yang mulia. Pada dia sendiri umurnya. Sama yang kedua juga tawabu kepada dia sendiri juga arah bicaraannya yang dikhususkan dia sendiri. Ana ayyuhal abda ad-dha'ifa muftaqirun ila afillah. Aku wahai hamba yang lemah ini, yang diajak bicara dia sendiri. Akhussu, saya khususkan hamba yang lemah ini saya gitu. Muftaqirun ila afillah, sangat butuh kepada pemaafan Allah. Ini contoh-contohnya juga seperti mengkhususkan dirinya tuh terkenai gitu arah pembicaraan. Termasuk dia maksudnya pembicaranya ini. Yang ketiga, bayanul maksud bil dhamir. Untuk menjelaskan yang dimaksud dengan dhamir itu siapa? Nahnu kan masih mubham tuh. Iya kan? Ada jelaskan dengan ikhtisas ini, al-Araba. Aqrab an-nasi lidh-dhaif. Bangsa Arab adalah bangsa yang paling memuliakan para tamu, tuh, paling menjamu para tamu. Itu fungsinya. Nahnu al-Araba. Al-Araba dia sendiri, kami sendiri tuh. Jadi dia Arab bicaranya kepada diri sendiri ya. Di antara syaikhnya juga disebutkan di situ, nahnu bani dhabbata. Ini akhusu bani dhabbah, ashabul jamal, nan'a ibna affan bi atrafil asal. Ya nahnu banati tariq, namshi 'ala an-namariq. Anak juga ini ya. Nahnu banati tariq, namshi 'ala an-namariq. Tadi lamiyah ya, ini qafiyah lah. وذلك إذا نصبت بنات في الكسرة نيابة عن الفتحة فإن رفعته كان خبر المبتدا. Kalau engkau rafa'kan khabar mubtada banatunya. Berarti khabar dari nahnu. Kemudian ada yang perlu kita tahu juga bahwasanya apabila yang dinasobkan alal ikhtisas itu selain ayyuha, selain ayyatuha, maka nusiba lafzan. Dinasubkan sih ya lafadznya. Sawa'un kana lafdhuhu mufradan am mudhafan. Sama saja apakah lafadznya mufrad atau mudhaf. Adapun kalau ayu ya mabli di atas dhammah karena mahalnya nasab. Selain itu nusiba lafdhan. Hah? Paham kan? Ya diingat aja. Disusun sendiri aja bahasa Arabnya. Ya in kana al mansub 'ala al ikhtisas ghairu ayyuha wa ayyatuha nusiba lafzan sawa'un kana lafzuhu mufradan am mudhafan. Ya kemudian kita lanjutkan lagi, ulangi lagi ya, belum dibaca ini syarahnya nih. Al-ikhtisas yushbihu nida lafzan, menyerupai nida dari sisi lafadznya, dari sisi lafadznya. Wa yukhalifuhu min thalathati awjuh, nanti kita akan tambahkan mungkin. Di sini yushbihu nida lafzan dari sisi lafadznya. Tadi kan kelihatan lafadznya kan? Kalau mau nadanya ayu, ayyatuha, mabniyan dhamma. Tuh. Itu kan sama mirip gitu. Mansub juga. Ya. Adapun bedanya nanti akan disebutkan. Ya, di antaranya tadi. Ya, dinasobkan lafadznya mutlak ya. Apakah mufrad atau mudhaf? Kalau munada kan kalau mufrad alam mabni kan al-dham. Disebutkan di sini yushbihu an-nida mutlaqa. Nah, kita mungkin perlu tambahkan sisi musyabahah antara al-ikhtisas dengan apa? Al-munada. Karena yang disebutkan di sini perbedaannya. I'lam anna al-mansuba 'ala al-ikhtisas yusyariku al-munada fi thalathati ahkam. Ketahuilah bahwasanya al-mansub, isim yang mansub alal ikhtisas karena sebab ikhtisas, yusyarikul munada, bersekutu dengan munada fi thalathati ahkam, pada tiga hukum. Yang pertama ifadatul ikhtisas bil mutakallim. Ifadatul ikhtisas bil mutakallim, ikhtisas memberikan faedah untuk mutakallim saja. Akhussu, nakhussu, gitu kan. Ifadatul ikhtisas bil mutakallim. Kama annal munada yufidul ikhtisas bil mukhatab. Sebagaimana munada memberikan faedah penghususan untuk mukhatab, iya kan? Masing-masingnya ada al-ikhtisas gitu. Cuma kalau mutakallim ikhtisasnya bil mutakallim, kalau munada ikhtisasnya bil mukhatab. Sama-sama ikhtisas ya. Nah, itu. Makanya takdirnya kalau ikhtisas akhusu, nakhusu. Ya. Dan munada khitab kaf seperti dhamir kaf ya. Kemudian yang kedua anna kullu wahidin minhumā la yakūnu illā lil-ḥādir. Anna kullu wahidin minhumā la yakūnu illā lil-ḥādir. Masing-masing dari munada dan ikhtisas tidaklah terwujud kecuali untuk yang hadir, ada gitu. Si pembicaranya atau yang dijawab bicaranya. Sama enggak berarti? Sama di sini. Kemudian yang berikutnya anal ikhtisas waqi'un fi ma'radi tawkid. Ikhtisas datang pada tempat tawkid. Tawkid. Kemudian wan nida qad yakunu kadzalik. Nida juga kadang demikian, kadang demikian. Ka qaulika seperti ucapanmu. Wan nida qad yakunu kadzalik ka qaulika seperti contoh ucapanmu. Liman huwa musghin ilaika kepada orang yang memasang pendengarannya kepadamu. Ya. Dikatakan kanal amru kadza ya fulan. Kanal amru kadza ya fulanu. Perkaranya seperti ini, wahai fulan. Untuk taukid kan? Untuk taukid dari kanal amru kadzalik. Ditaukid dengan munada, ada seperti itu ada tujuannya. Mungkin kalau anda baca itu tentang ilmu balaghah nanti ada tujuan-tujuan didatangannya kalam. Ya. Paham ya? Sudah ketulis kan? Ya. Kaqaulika liman huwa musghin li asra yusghi. Liman huwa musghin ilaik kepada orang yang memasang pendengarannya atau perhatiannya kepadamu. Kana al-amru kadza ya fulan. Ya fulan untuk tawkid. Misalkan sabar apa kata dalam begitu ya sabar wahai Zaid gitu untuk taukir gitu sabar Zaid gitu. Ada kadang kita kan seperti itu kan dengan panggilan untuk taukir gitu sering ya. Kemudian disebutkan wa yukhalifu min thalathati awjuh dan ikhtisas berbeda dengan nida pada tiga sisi dan masih ada sisi yang lain nanti kita tambahkan kalau antum kuat untuk apa menulisnya. Ada 10 lebih. Ahaduha yang pertama, annahu la yusta'mal ma'ahu harfu nida'in. Maksudnya ikhtisas tidak boleh digunakan bersamanya huruf nida. Tidak boleh disebutkan huruf nida. Tidak ada huruf nidanya bahkan. Ayyuhal fata, itu kan bukan ya ayyuha. Urjuni ayyuhal fata. Nahnul araba. Tidak ada di situ apa? Huruf nida. Adapun kalau apa? Jadi tidak ada huruf nida lafzan, la lafzan wala taqdiran pertambahan. La yusta'mal ma'ahu harfu nida la lafzan wala taqdiran, tidak digunakan bersama ikhtisas huruf nida la lafzan wala taqdiran. Secara lafaz atau ditakdirkan saja tidak ada, tapi kalau munada mesti ada huruf nidanya. Kalau tidak malfud ya apa? Muqaddar, iya kan? Ini jelas kan? Kemudian yang kedua, annahu la budda an yasbiqahu syai. Kalau ikhtisas itu dia harus didahului oleh yang lain. Tidak boleh tiba-tiba datang ikhtisas. Ayyuha al-fata. Ini munada kayaknya. Bukan ikhtisas. Kalau munada, kalau ikhtisas harus didahului oleh sesuatu yang lain. Seperti yang contohkan dalam matan. Urjunia ayyuha al-fata. Nahnu al-urba. Tuh. Ya ini dikatakan oleh Al-Khubari. Ay yasbiq al-makhsus, yani mendahului al-makhsus, wa huwa al-ismu zahir, dan isim makhsusnya itu adalah isim zahir. Syai'un, nah, sesuatu gitu. An yasbiqu syai'un gitu. Al-makhsus. Ay yasbiqu al-makhsusa wa huwa ini i'tiradiyah wa huwa al-ismu zahir syai'un fa'ilnya yasbiq. Fa yaqa'u fi asna'il jumlah, sehingga datang ikhtisas di tengah-tengah jumlah. Seperti nahnu al-arabu, nahnu al-urba, askha man badal. Atau ba'daha, atau datang setelah jumlah. seperti dalam contoh yang disebutkan oleh Ibn Malik juga. Urjuna ayyuhal fata. Setelah jumlah kan? Urjuna itu. Jumlah, setelah jumlah. Datang Efesos. Kemudian wal aksar sabquhu bi dhamiril mutakallim. Yang paling sering ikhtisas itu didahului oleh dhamir mutakallim. Seperti pada contoh yang disebutkan oleh Ibn Malik, urjunia ayyuhal fata mutakallim. Nahnu al-urab al-urba juga demikian. Wa yaqillu ba'da al-khitab. Sedikit datangnya setelah dhamir khitab. Seperti dalam contoh subhanakallah al-azima. Ya, subhanakallah al-azima. Subhanakallah atau subhanakallahu. Sebagai apa? Ya, berarti subhanakallah ya berarti ya. Keliru mungkin bacanya. Harusnya ikhtisar Allahnya ya. Subhanaka Allah gitu. Al-azima. Al-azim sebagai sifat berarti. Subhanaka Allah al-azima. Siapa? Subhanaka akhusu apa? Allah. Setelah jumlah itu kan, karena subhanaka ahli usabbih subhanaka. Setelah jumlah subhanaka Allah al-azim. Allah makhsus. Contoh yang lain, wabika Allah narju al-fadla. Wabika Allah narju al-fadla. Ini juga makhsus juga. Wabika Allah, ini akhusu Allah. Narju al-fadla. Ini datang setelah apa? Dhamir khitab. Itu jarang. Ini Allah ikhtisas bukan munada. Siapa yang tahu jawabannya? Pada contoh tadi subhanakallah al-azim wabika Allah narju al-fadl. Ini ikhtisas bukan munada. Siapa yang tahu? Kenapa Allah di situ dikatakan ikhtisas bukan munada? Karena dia mansub di fathah. Kalau munada bagaimana Allah? Allahu. Tuh. Ya. Alif Allah kan ma'rifah kan? Allahu. Ya Allah, Allahu. Tapi kalau Allah mansub, ini ikhtisas. Akhusu Allah. Hanya kepadamu lah saya khususkan engkau ya Allah. Jadi dhamir pas gitu loh. Kembalinya kafnya ditafsirkan oleh Ibnu Bahir itu. Narju al-fadl, kami mengharap keutamaan. Yang tidak datang setelah dhamir ghaib juga setelah isim dhahir tidak. Sehingga tidak boleh dikatakan ya dengan didatang isim dhahir isim apa? Dhamir ghaib enggak boleh. Sehingga tidak boleh dikatakan apa? Bihim ma'asyaral arab. Ma'asyaral arab bihim. Dengan mereka ma'asyarul arab, bersama mereka ma'asyarul arab, enggak boleh. Kenapa? Dhamir hum di sini apa? Untuk ghaib. Atau setelah isim yang dhahir pun tidak boleh. Bi Zaidin al-alima yaqtadi an-nas, enggak boleh juga. Kemudian baru sedikit loh, baru dua itu. Yang ketiga, antas habahu al-alif wal lam, agar ia di ikuti dengan al. Seperti tadi, nahnu al-urba. Dalam catatan kaki ada faedah tambahan. Kadha qala mungkin dikatakan oleh Asy-Syarih, wa tahallihi bil alif wal lam naw'un min anwa'ih. Tahalli dihiasinya al-makhsus dengan alif lam itu satu macam dari macam-macamnya. Pada satu macam itu. Wa thani al-anwa' dan macam yang kedua adalah an yakuna mudhafan, agar dia mudhaf. Contoh ucapanmu, nahnu ibadallah narju rahmatallah. Kami akhussu ibadallah narju rahmatallah. Aidu. Waqad mathala bil hadithi syaritan. Beliau telah menyentuhkan dengan hadis yang mulia. Belum kita baca ya? Yang belum dibaca. Yang ketiga, ayyuha ayyatuha al-mausufani bismin muhalla bi al-wajibur rafa' kaqaulika nahnu ayyuhal ibadu narju rahmah. Rahmatullah, ini sudah sering ulang. Ya. Kemudian yang berikutnya ditambahkan atau cukup kan? Selesaikan dulu aja ya. Nanti kita tambahkan lagi. Wa dzalika kaqaulika ana af'alu kadza ayyuhar rajul. Aku berbuat ini ayyuhar rajul. Wah, seorang orang laki-laki yang sempurna. Ya. Ya. Bicaranya kepada diri sendiri, ya. Ayyuhar rajul. Ana af'alu kadza ayyuhar rajul. Wa nahnu al-'urba, kami orang Arab. Yani akhusu al-'urba askha an-nas. Wa qawlihi nahnu ma'ashir al-anbiya la nurathu ma taraknahu sadaqatan. Kami, yani akhusu ma'ashir al-anbiya la nurath, tidak diwarisi harta peninggalannya. Ma taraknahu, apa yang kami tinggalkan adalah sadaqah. Kata Al-Khubari, kalau orang Syiah i'rabnya beda, bacanya la nurithu. Ma taraknahu sadaqatan, artinya sadaqatan. Jadi maknya maknya di situ maful dari nurithu. Sadaqatannya hal dari ha gitu. Terjemahnya apa berarti? Kami, la nurithu, kami tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan sebagai sedekah. Perlawanan maknanya kan? Loh, itu kata orang Syiah demikian, kata Al-Khubari. Yang benar la nurithu, kami tidak diwarisi. Ma taraknahu, apa yang kami tinggalkan sedekah. Kalau orang Syiah la nurithu ma taraknahu sedekah, kami tidak mewariskan ya apa yang kami tinggalkan itu sebagai sedekah, tidak. Paham maknanya? Mau terbalikkan itu. Hadis juga. Wahua, tambahin lagi syaratnya atau cukup? Sebutkan dalam tasrih banyak. Yang pertama, yang sama, enggak apa saya bacakan lagi ya. Untuk mengkuat, memperkuat, yang pertama disebutkan di sini, laisa ma huwa harfun nida' la lafzan wa la taqdiran. Fi khilafi al-munada, fa innahu la yakhlu 'an dhalik. Yang kedua, annahu la yaqa' fi awalil kalam bal fi asna'ih. Tidaklah datang al-ikhtisas di awal kalam, bal fi asna'ih. Yani wasatih. Seperti yang datang setelah nahnu. Ada contoh. Dan setelah inna dalam hadis. Ya. Atau ba'da tamami, setelah sempurnanya kalam. Ya. Seperti yang datang setelah ana, kemudian juga lana, pada dua contoh sebelumnya. Ya, sudah lewat ini kan? Yang ketiga, annahu yusyarat an yakuna al-muqaddam 'alaihi isman bi ma'na. Ya, dipersyaratkan agar an yakuna al-muqaddam 'alaihi, agar yang didahulukan atasnya adalah isim yang semakna dengannya. Isim yang semakna dengannya fi takallum wal khitab. Sudah belum? An yakuna al-muqaddam 'alaihi isman bi ma'na. Agar yang didahulukan atasnya adalah isim yang semakna dengannya. Fit takallum, nah, semakna dengannya dalam masalah takallum dan khitabnya semakna itu. Wal ghalib kaunuhu, dan umumnya keberadaan isim tersebut yang didahulukan dari maksus adalah dhamir takallum, itu seringnya ada ya khusuhu au yusyariku fih. Bisa dikhususkan penyebutan dhamir mutakallim ini seperti ana af'alu kadza ayyuha ar-rajul, atau takallumnya ini yusyarik yang lain gitu. Bersama yang lain. Allahumma ighfir lana ayatul isabah. Kan dia musyarik di mutakallimnya. Di dalam ada yang lain tapi dia yusyarik gitu ma ghairihi fil ikhtisas. Paham ya? Mau tulis. Annahu yusyarat an yakuna al-muqaddam 'alaihi isman bi ma'nah fi at-takallum wal khitab. Disyaratkan agar yang didahulukan dari maksus adalah isim yang semakna dengannya dalam hal takallum, semakna dalam takallum dan khitab, sama-sama itu loh. Takallum, takallum, khitab-khitab gitu. Wal ghalib kaunuhu, dan umumnya keberadaan yang didahulukan, isim yang didahulukan dari maksus itu adalah dhamir takallum. Yang dhamir takallum tersebut ya khusuh, dihususkan. Atau yusyarik fi, atau dia bersekutu bersama yang lain. Fal awal, contoh yang pertama, dhamir mutakallim yang dihususkan gitu. Ana af'alu kadza ayyuhar rajul. Dihususkan untuk dirinya kan? Ana af'alu kadza ayyuhar rajul. Aku telah berbuat ini wahai ar-rajul. Ini dia sendiri, ajak bicara diri sendiri. Lagi tadi al-fakhr, atau yusyarik, mutakallim yusyarik di situ bersama yang lain. Allahumma ighfir lana ayyatul isabah, al-isabah, sekumpulan orang yang urusannya satu. Ah itu. Paham ini ya? Ya. Hah? Ayyuha ay, Allahumma ighfir lana ayyatul isabah. Masih banyak loh. Cepat tulis ya. Contoh yang sudah sebutkan juga di sini sebutnya lagi. Waqad yakunu dhamir khitab ka qawli ba'dhin bika Allah, sudah tadi kan narju al fadla. Bikanya i'rabnya mutalik dengan narju. Allah mansum ala ikhtisas. Kemudian tidak boleh datang dari apa tadi? Dhamir yang ghaib atau isim yang dhahir. Ya, sudah lewat. Syarat yang berikutnya keempat di sini sebutkan annahu yaqillu kaunuhu 'alaman. Warabi'ul khamis, di sini sebutkan empat dan kelima. Annahu yaqillu kaunuhu 'alaman wa annahu yantasibu ma'a kaunihi mufradan. Annahu yaqillu kaunuhu 'alaman, sedikit keberadaannya dalam bentuk alam. Wa annahu yantasibu, dan dasarnya dia alam tersebut mansub. Ma'a kaunihi mufradan, padahal dia mufrad. Kalau pada pembahasan mengatakan mabni ya. Ma'a kaunihi mufradan ma'rifatan. Sebagaimana contoh yang disebutkan kama fi hadzal misal wa huwa bika Allah. Allah alam kan? Mufrad. Mansub Allah. Syarat yang ke-6. Kayak bukan syarat ini ya. Enggak apa-apa lah tulis. An yakuna al-qiyasan ka qawlihim. An yakuna bi'al, an yakuna bi'al qiyasan, dengan al. Ini bisa dikiaskan. Nahnu misalkan at-talabata misalkan. Ya, selanjutnya lanjut sendiri. An yakuna bi'al qiyasan ka qawlihim nahnu al-araba aqra lin-nasi lidhaif. Aqra an-nasi lidhaif. Ya. Ini beda dengan munada ya. Kemudian yang ke perbedaan, bukan syarat ini, perbedaannya lagi ya. Perbedaan dari apa? Munada dengan ikhtisas. Yang ke 7, 8, 9, 10 jadi yang 1. An la yakuna nakiratan, agar dia bukan nakirah. Mengkhususkan kalau nakirah. Ya kan? Ikhtisas ke nakirah, tidak ada faedahnya. Wala isma isyarah, bukan boleh isma isyarah. Wala mausulan, semuanya mubham-mubham kan. Bukan mula mausul wala dhamiran. Juga bukan dhamir. Kama qalahu fil irtishaf. Sebut dalam al-irtishaf. Abu Hayyan sepertinya ya. Ini mirip gak dengan munada kalau ini? Mirip gak? Alla yakuna nakirah wala ism isyarah wala mausulan wala dhamiran. Mirip ya? Ya. Kemudian al-hadi ashar an ayyan huna la tusuf bismi isyarah. Ah itu bedanya. Maksudnya ayyan di sini pada bab ikhtisas tidak boleh disifati dengan isyarah. Sedangkan munada disifati dengannya, berarti ini campuran ini. Ya. Berarti tadi beliau sedang membahas tentang hukum-hukum lafziyah. Ya, hukum-hukum lafziyah. Dari apa? Ikhtisas. Ya, saya bacakan tadi biar tahu aja ya. Kemudian tadi apa? Disebutkan oleh Al-Tishaf. Al-Munada yakunu kathalik. Munada juga demikian. Al-Hadi Ashar, an-ayyan huna la tusof bismi isyarah wa tusof bihi fin nida. Kalau pada nida, bisa disifati dengan isim isyarah, ayyan. Ayyuhadza itu kan. Kemudian asani asyar yang ke-12. Anna sifat ay huna wajib ar-rafa. Bila khilaf. Sifat dari ay di sini pada bahasan ikhtisas wajib dirofakan. Tanpa khilaf. Adapun pada nida. Ada khilaf. Ada yang membolehkan al-mazuni. Anasobkannya. Kemudian juga yang berikutnya. Ay pada ikhtisas. Diperselisihkan pada dhammahnya, apakah dia mu'rab, dhamma i'rab atau dhamma bina. Adapun pada nida tidak ada khilaf. maksudnya dia bina mabni ya. Ini sih bukan anu ya, bukan kelanjutan tadi berarti. Berkaitan dengan hukum-hukum yang sifatnya lafzi. Ar-rabi'a asyar yang ke-14 al-amil al-mahdhuf huna lam yu'awab anhu syai' wa 'uida anhu fi nida harf. Ar-rabi'a asyar al-amil al-mahdhuf, amil yang mahdhuf dari ikhtisas di sini, lam yu'awab an, tidak diganti itu oleh sesuatu pun. Lam yu'awab anhu syai'un wa 'uida anhu fi nida, adapun pada bab nida amilnya diganti dengan huruf nida. Kemudian yang 15 annal amil yang mahdhuf di sini bab ikhtisas ada fi'il ikhtisas ini akhusu pada bab nida addu'a, pada bab nida addu'a. Kemudian yang berikutnya as-sadis asyar 16 17 17 18 annahu la yakunu taliyan li harfi nida wa annahu la yu'la yu'ni bihi illa nafsu al-mutakallim wa annahu la yajuzu fi tarhim. Nah. Kemudian yang ke 16 17, 18, ya difahami aja lah. Atau ditulis. Wassadisa asyar, wassadisa asyar, wassadisa asyar, annahu laikunu taliyan li harfi an-nida. Bahasanya, annahu dia ikhtisas laikunu, tidaklah dia taliyan datang setelah huruf nida. Taliyan li harfi nida. Wa annahu la yu'ni bihi illa. Atau la yu'na bihi illa. Dan bahasanya, la yu'na bihi tidaklah dimaukan dengan ikhtisas illa nafsul mutakallim, kecuali si pembicara sendiri yang dimaukan, bukan orang lain gitu lah. Tadi yang terlewat, makanya yang paling sering digunakan apa? Tunggu apa? Mutakallim, karena yang dimaukan dengan ikhtisas diri sendiri, apakah dikhususkan diri sendiri atau yusyarik? Iya sih. Nah, kemudian annahu la yajuzu fi tarhim, tidak boleh tarhim. Ya, tidak boleh tarhim. Kemudian wa tasi'asyar wal 'ishrun, 19 dan 20. Dah. Disingkat aja 1920-nya. 1910 gitu kan. Kayak annahu sekali saja karena enggak usah disebut annahu lagi. Ya kan? Annahu la istaghatsu bi. Tidak boleh diistighatsahi dengannya, istaghatsu. Wa annahu la indab. Tidak boleh dinadabi juga, dimandubi, dinadabi. Ya, tapi adapun hukum-hukum yang maknawi wa mal ahkam al-ma'nawiyah sudah sebagainya disebutkan, cuma nanti saya bacakan aja kalau ada yang mau ditulis nanti tadi ulang. Adapun hukum-hukum yang ma'nawi, kalau tadi hukum-hukum yang berkaitan dengan lafzi ya, yang berbeda antara ikhtisas dengan apa, munada. Kalau sekarang berkaitan dengan hukum ma'nawinya, ada perbedaan juga antara ikhtisas dengan munada an-nida. Yang pertama annal kalam ma'al ikhtisas khabar ya, kalam bersama ikhtisas itu khabar, meskipun di situ surahnya insya ya ayyuha ya kan, tapi khabar. Mana ya khabar wa ma'an nida insya, adapun bersama nida insya kan, insya paham insyaallah ya kan. Ya meskipun di situ ada mana ayyuha ayyatuha, tapi tetap khabar mananya. Mana ya khabar, khabar tapi surahnya seperti surah apa, insya ya. Tapi kalau nida insya ya. Insya. Wasani yang kedua annal gharadha min dzikri takhsis min dzikrihi, tolong ya, annal gharadha min dzikrihi, tujuan dari sebutkan ikhtisas, takhsisu madlulihi, mengkhususkan yang ditunjukkan oleh ikhtisas tersebut, min baini amsalihi bima nusiba ilaih, di antara orang-orang yang semisal dengannya dari perkara yang dinisbahkan kepadanya. Annal gharadha min dzikrihi takhsisu, maksudnya tujuan dari disebutnya ikhtisas adalah penghususan madlulnya, pengistimewaan madlulnya, bimim min baini amsalih, di antara yang semisal dengannya, bima nusiba ilaih, dengan hukum yang dinisbahkan kepadanya. Ayat tadi kan nahnu ma'asyiral anbiya, penghususan ya ditunjukkan oleh makna ini al-anbiya itu ya. Kemudian yang ketiga annahu, sudah ada ini yes, annahu mufidun li fakhrin aw tawadhu'in, aw ziyadatu bayanin bi khilafi nida fihi ma annahu mufidun li fakhrin aw tawadhu'in aw ziyadatu bayanin. Paham kan? Bisa terbedakan ciri-cirinya dengan munada yang dibuang huruf nidanya? Bisa ya? Pokoknya ini terjadi di tengah atau setelah sempurna jumlah, tidak ada huruf nidanya di situ. Terus juga disebut di tujuannya di situ, diingat-ingat apa didatangannya ikhtisas. Ya. Irohnya bisa kan irohnya? Ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Selesai ya pembahasan tentang apa? Al-ikhtisas. Kemudian yang berikutnya at-tahdzir wal ighra. Sedikit ini at-tahdzir wal ighra. Mana? Yu'tamadu. Iya. Iya. Untuk apa ya? Ihtimam. Ya, ihtimam. Yu'tamu alayya yu'tamadu. Iya. Ya, muta'alik dengan yu'tamadu. Naibul fa'il. Ya. I'tamada kan ala ya. I'tamada ala. Ya, tergantung. Kalau mahsyar anbiya nahnu. Ya, sesuai kan? Sesuai. Ya. Harus sesuai tadi kan? Harus sesuai. Antara makhsus dengan yang sebelumnya. Dalam masalah takallum, khitabnya dan juga dalam masalah mufrad dan jamaknya. Gitu. Ya, di contoh-contoh itu kan. Nahnu. Masyarul anbiya. Ya. Berarti nahusyu. Apa? Nahusyu. Ya. Nahusyu. Kalau apa? Mukhatab ya. Apa contohnya? Bika Allah narju al-fadla. Apa ini? Fi'ilnya. Bika Allah. Kalau tak khusus, berarti apa ya? Hah? Engkau menghususkan. Yang menghususkan siapa ini ya? Kalau tak khusu anta berarti ya. Bika Allah narju al-fadl. Ya. Tadi syaratnya bagaimana yang disebutkan tadi? Agar apa? Sama ya. Yang telah disebutkan tadi. Maknanya sama ya. Ya mungkin demikian. Ya. Di situ ada enggak contoh? Enggak ada ya contoh sebutkan di situ. Kalau dari contoh sih pakai itu ya, sesuai dengan yang ada di situ ya. Ya nomor satu itu. Ayyuhal ibadu. Akhusus semua ya. Ayyuhal ibadu. Ayyuhal ismu mabni ala dhamm bi ma'na nasbin ala ikhtisas bi mahdhuf wujub taqdiru akhusu. Sebicaranya ini berarti akhusu ya. Iya ya, akhusu berarti katanya. Makanya akhusu sebenarnya. Nah, iya, jadi akhusu bagainya. Kalau misalkan di situnya cocok, ana af'alu kadza ayyuhar rajul. Berarti ini kan cocok sekali ya. Ar-rajul mufrad, akhusu mufrad. Kalau yang tadi nahnu ma'asyara anbiya akhusu, ma'asyara anbiya berarti yusyarik dia bersama yang lain gitu kan. Nah, ini juga sama, wa bikallahu akhusu juga. Ini syaratnya terpenuhi kan antara Allah dengan kaf kan maksudnya itu sama tuh. Mukhatab juga. Ya. Maksudnya itu akhusu Allah bika ya bika untuk apa mukhatab deh. Allah kan cocok tuh. Bika Allahu. Dalam apa? Hal khitabnya ya. Dalam hal khitabnya bukan dengan dhamir yang bersama ikhtisas itu. Ya. Kalau dhamir yang bersama ikhtisas itu mesti apa? mesti mutakallim sepertinya, mesti mutakallim. Iya. Oh, salah ada ditambahkan sama yang lain itu. Dia bomirin mutakallim semua saya belum sempat menulis ya. Kan enggak pas tuh kalau takhusu. Iya kan? Akhusu semua. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Nanti barangkali ada yang perlu ditambahkan, insyaAllah kita tambahkan. Pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaih lantah, syafurga, cuhub ilaih.